Konsultasi Syariah. Puasa Syawal tidak terlaksana karena udzur. Pertanyaan: bagaimana kalau seseorang tidak bisa melakukan puasa Syawal karena ada udzur seperti sakit, nifas, atau melunasi utang puasanya sebanyak sebulan sehingga keluar bulan Syawal? Apakah dia boleh menggantinya pada bulan-bulan lainnya dan meraih keutamaannya, ataukah tidak perlu karena waktunya telah keluar? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Pendapat pertama, boleh mengqadanya karena ada udzur. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Fatwa Sa'diyah dan Syekh Ibnul Utsaimin dalam Syarhul Mumti'. Alasannya adalah mengkiaskan dengan ibadah-ibadah lain yang bisa diqadha apabila ada udzur seperti sholat. Pendapat kedua, tidak disyariatkan untuk mengqadha puasa Syawal apabila telah keluar bulan Syawal, baik karena udzur ataukah tidak, karena waktunya telah lewat. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Kesimpulan qadha puasa Syawal karena udzur. Pendapat kedua inilah yang kami pilih, karena qadha puasa Syawal membutuhkan dalil khusus dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Fatwa Jeddah Al-Albani dan Ahkamul Adhkar Zakaria Al-Bakistani. Alhamdulillah, kalau memang dia benar-benar jujur dalam niatnya, yang seandainya bukan karena udzur tersebut, dia akan melakukan puasa Syawal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala baginya. Sebagaimana dalam hadis, yang artinya, apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dia ditulis seperti apa yang dia lakukan dalam keadaan mukim dan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, Allahu A'lam.